Penyanyi Big Boss Rezeki Agung Mandiri yang berjudul Demi Kau dan Si Buah Hati. Ya Camo, Camo, kalau Si Buah Hati kan Fibri belum punya nih. Nih, ceritanya begini. Gimana Camo? Ya, Demi Kau dan Sebuah Hati. Jadi yang dilakukan oleh Big Boss dari keluarga besar CV Rezeki Agung Mandiri, Demi Kau. Kau ini berarti seluruh karyawan yang dimiliki oleh CV Agung Mandiri. Ya. Dan juga untuk sebuah hati. Benar sekali. Hati kalau sudah dalam perusahaan yang berbentuk CV Rezeki Agung Mandiri, sebuah hati kalau sudah tertanam satu hati dengan yang lain, satu hati, sebuah hati akan terjadi kekompakan dan benar kebersamaan benar, seperti benar. Yang terselenggaranya acara siang ini luar biasa. Wow. Oke, Camo. Next song number three. Langsung saja teman ketiga. Mungkin ada request dari panitia. Istimewa. Apa? Telolet nanti pasti ada yang menyanyikan. Apa? Telolet. Kan ada yang menyanyikan, Camo. Aku aja yang nyanyiin. Telolet. Aku aja yang nyanyiin. Ya, apa ya? Ya, saya sudah hafal. Ya, gimana? Monggo. Telolet, telolet, telolet, telolet, telolet, telolet, telolet, telolet. Ini apa lagunya? Pokok telolet. Yang penting telolet ya. Bener telolet itu? Bukan? Bukan ya? Telolet. Oke, saya coba semuanya. Yang kelingan mantan, yang tawarnya bisa nyanyi bareng.